Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sarfuha ay zakati ila man wujida minal fuqara. Harus menyerahkan zakat kepada orang-orang penerima zakat yang ditemukan di daerah itu. Orang-orang penerima zakat itu adalah yang pertama fuqara. Jam'u fakirin. Kata fuqara adalah jamak dari kata fakir. Wa huwa man lama lalahu wala kasba yaqau mauqian min kifayati. Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki penghasilan, penghasilan atau pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi harta dan penghasilan tidak dimilikinya untuk memenuhi kebutuhannya. Contoh dari fakir, kaman yahtaju ila asrah wala yajidu ila nahwa dirhamin. Contohnya seperti orang yang membutuhkan 10 dirham, tapi dia hanya memiliki 2 dirham saja. Jadi kebutuhannya 10, hanya memiliki 2. Itu kan berarti hanya memiliki 20% dari kebutuhan. Ini contoh dari fakir. Wala yamna'ul faqra maskanuhu wa khadimuhu wa malbasuhu litajammul wa in ta'addada. Kefakiran seseorang tidak terhalangi oleh kepemilikan tempat tinggal, oleh kepemilikan pelayan, memiliki pelayan, oleh pakaian yang dimiliki. Walaupun pakaiannya adalah pakaian untuk menghias diri, pakaian untuk tajamul, bukan pakaian yang dibutuhkan. Walaupun pakaiannya juga lebih dari satu. Tiga hal ini tidak menghalangi kefakiran seseorang. Afadza dzalika Ar-Ramli fi syarhi Hadiyatin Nasih. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Ramli dalam syarah kitab Hadiyatun Nasih. Wal miskini. Yang kedua adalah wal masakini. Wal masakini. Masakin ini bukan masa lalu, masakin ya, masakin bahasa Arab. Penerima zakat yang kedua adalah masakin. Jam'u miskin. Kata masakin adalah jamak dari kata miskin. Wahuwa man lahu malun aw kasbun halalun la'ikun yaqau mauqian min kifayatihi wala yakfi. Miskin adalah seseorang yang memiliki harta atau memiliki penghasilan halal yang patut baginya, yang hal itu bisa memenuhi kebutuhannya, bisa memenuhi tapi tidak cukup. Ya kau mauqian min kifayati, bisa untuk kebutuhannya tapi tidak cukup. Kalau pertama tadi fagir kan tidak cukup ya, tidak cukup, tidak bisa untuk kebutuhan. Kalau ini bisa untuk kebutuhan tapi tidak cukup. Contohnya kaman yahtaju ila asrah wala yajidu ila sab'ah aw tsamaniyah. Contohnya seperti orang yang membutuhkan 10 dirham tapi dia hanya memiliki 7 atau 8 saja. Jadi sudah hampir cukup. Kalau miskin itu sudah hampir cukup, sudah memiliki 70% dari kebutuhan atau 80%. Kalau miskin kan cuma 2% ya. Kalau miskin cuma memiliki 2%. Wasala'un kana maluhu nisoban amla. Jadi tidak membedakan apakah orang ini memiliki harta satu nisab atau tidak. Jadi hartanya banyak, kalau kebutuhannya banyak kan sama saja. Misalkan keluarga yang harus dinafkahi banyak, itu kan juga mengeluarkan biaya banyak. Jadi penghasilan dan pengeluaran itu kan tidak selalu sama ya, tidak selalu sama. Kadang pemasukannya banyak, pengeluarannya sedikit. Atau sebaliknya, pemasukannya banyak, pengeluarannya lebih banyak lagi. Banyak dan sedikit itu kan, apa itu namanya, nisbi ya, nisbi atau apa bahasa Indonesia nisbi itu, relatif ya, relatif. Wal muradu bil kifayah kifayatul umril ghalib. Ini Yang dimaksud dengan kebutuhan hidup adalah kebutuhan hidup seumur hidup, kebutuhan seumur hidup. Umril ghalib ini usia seseorang, normalnya usia usia kehidupan seseorang ya antara 60 ya, 60. Jadi kebutuhan yang dianggap dalam bab zakat itu kebutuhan seumur hidup, bukan kebutuhan sehari. Wabil fakiri wal miskini, apa itu? Kamilul hurriyah. Yang dimaksud dengan fakir dan miskin dalam bab ini adalah orang yang merdeka, orang yang sempurna merdekanya. Nah, mengapa ada sempurna? Ya karena ada orang yang merdekanya tidak sempurna. Siapa? Ya budak mubaat itu. Salah satu dari jenis budak kan ada budak mubaat ya. Budak mubaat itu ya separuh merdeka separuh tidak. Dia kan juga merdeka tapi merdekanya tidak sempurna. Jadi fakir miskin ini adalah terkhusus orang-orang yang merdekanya sempurna. Nah ini sudah ada ini. Liyukhrijal mubaat, supaya mengeluarkan budak mubaat. Kama hakahul bulqini an-nas, seperti yang dijelaskan oleh Al-Bulqini dari tulisan Imam Syafi'i. Afadal dzalika Ar-Ramli. Hal ini dijelaskan oleh Ar-Ramli. Wal amilin wallahu a'lam bishawabihi.